Mitra Bisnis, penetapan upah minimum serentak 1 November terancam batal lantaran belum selesainya negosiasi di dalam Dewan Pengupahan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah ada kemungkinan pengumuman UMP tahun depan tertunda dari jadwal semula 1 November? Ya memang benar, karena memang ini kan instruksi presidennya juga terlambat ya, dan instruksi menteri tenaga kerjanya juga terlambat dikit ya. Jadi bahwa ada sebagian, mungkin setengah dari provinsi bisa melakukan, tapi ada sebagian yang minta penundaan 1-2 minggu. Jadi saya pikir ya, kalau saya melihat sih, nggak apa-apa lah ditunda, selama itu bisa dibicarakan baik-baik, tapi tentu tetap yang serempak itu harus dilakukan. Jadi pengumumannya bisa serempak gitu seluruh Indonesia, nggak perlu 1 November, bisa tanggal 10 November, atau apa itu terserah Menteri Tenaga Kerjanya saja memberikan dispensasi itu. Tapi pengumumannya tetap dilakukan secara serentak ya Pak? Seharusnya serempak saja, jangan setengah satu-satu karena nanti mereka intip-mengintip nanti ribut lagi buruknya. Sebaiknya serempak saja, mau ditunda seminggu, mau diumumkan tanggal 1, terserah saja, bisa atau enggak. Itu kan waktunya ini, mereka kan harus survei ke pasar dari terhadap 60 item itu. Setelah itu mereka bernegosiasi, setelah itu harus diputuskan di tingkat kabupaten kota dulu, baru sampai kepada gubernur. Apa bisa secepat itu semuanya, saya ragukan kemampuan daripada tim pengupahan di seluruh Indonesia ini. Itu saja, sebenarnya masalah teknis saja sekarang ini. Lalu bagaimana dengan pembahasan di Dewan Pengupahan, Pak? Apakah berlangsung dengan lancar? Kalau sementara yang kita dengar survei-surveinya berjalan lancar. Dalam negosiasinya belum berjalan. Ada yang sudah selesai dan sudah lancar, terutama di luar Pulau Jawa. Tapi ada beberapa yang belum selesai dan ada tentu tekanan-tekanan dari buruh-buruh yang tidak ikut dalam Dewan Pengupahan untuk minta upah setinggi-tingginya. Dan itu selalu terjadi tiap-tiap kali kenaikan upah minimum itu. Itu yang sebenarnya terjadi gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.